بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kita lanjutkan pembahasan kitab mulakhas qaidul lughah al-arabiyyah. Apa arti mulakhas? Ini mulakhas atau mulakhas? Mulakhas. Karena kalau memang mulakhas, jarang-jarang tulisan selain daripada Al-Quran itu unik gitu ya. Maksudnya biasanya tulisan selain daripada Al-Quran itu pasti sesuai dengan imla. Jadi gak mungkin kayaknya tulisannya adalah mulakhas. Maksudnya dianggap ini alifnya gak tertulis tapi dibaca gitu ya. Biasanya kan kalau di Al-Quran itu ada alif kecil gitu ya, mulakhas. Jadi ya jelas ini bacanya bukan mulakhas, melainkan mulakhas yang ikut wazan fa'ala yufa'ilu ya. Jadi fa'ala yufa'ilu berarti ini sighah isim fa'il atau isim maf'ul? Isim maf'ul. Iya, kalau isim fa'il? Iya, mulakhis. Kan gitu ya. Sementara ini bacanya mulakhas ya, bukan mulakhis. Jadi mulakhasu qawaidil lughatil arabiyyati. Ini qawaidi sudah benar nih. Qawaidi atau qawaida? Qawaidi. Benar. Kenapa, Pak Rudi? Mudafun ilai, mudafnya mulakhas. Jadi qawaidi sebagai mudafun ilai. Dan i'rabnya? Iya, mulakhasu gitu ya. Ini yang kami punya enggak ya. Kami punya enggak sukun. Mulakhasu qawaidil lughati. Berarti qawaid mudhafun ilaih i'rabnya majrur. Iya, mudhafun ilaih majrur dengan kasrah. Dengan kasrah. Kenapa? Karena qawaid adalah isim mufrad. Isim jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir, wazannya? Wazannya? Fawa'il. Dan wazan fawa'il itu termasuk sighah-sighah jamak taksir dari muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' itu salah satu mani' minal mawani' sarfi. Salah satu penghalang dari penghalang-penghalang tanwin. Jadi isim mamnu' minasharaf ataupun isim ghair munsharif itu kalau jar-jarnya dengan ya. Berarti bacaannya qawaidal. Iya, begitu. Iya, jadi qawaidal. Tapi jadi mudhaf. Jadi kalau jadi mudhaf? Iya. Jadi bacanya sudah benar qawaidi. Bacanya sudah benar qawaidi ya. Mula khasu qawaidi. Kenapa? Karena batal dia sebagai isim mamnu' minas sharaf. Kan gitu. Iya, sebab dia itu mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Ya, dia memang mudhafun ilaih tapi sekaligus dia mudhaf. Nah, kemudhafannya dia itu membatalkan dia sebagai isim mamnu' minas sharaf. Sekalipun kita dapati mani'nya. Ya. Apapun mani'nya dari 12 mani' yang kita kenali. Ya. Nah, demikian. Apapun illahnya dari 12 illah yang kita kenali. Maka batal dia sebagai isim ghair munsharif karena sebagai mudhaf ataupun karena kemasukan alif dan lam. Jadi bacanya ya mulakhasu qawaidil lughatil arabiyyati. Nah, demikian. Ini fil Arabiyah ini kan? Nah, al-lughahnya atau al-arabiyahnya? Al-arabiyahnya. Al-arabiyahnya benar, nah. Iya. Ya. Malah u ya, malah bammah ya. Seharusnya kasrah ya. Jadi mulakhasu qawaidil lughatil arabiyyati. Nah, jadi al-arabiyahnya itu na'at. Loh, tapi ini kan bukan isim sifat. Ini isim sifat karena ada ya'un nisbah. Tapi isim sifat ada lima ya. Kalau di apa namanya? Di buku-buku pemula barangkali isim sifat hanya disebutkan lima. Tapi di buku-buku lawan pemula apa, Ikhwah? Bingung saya bahasnya. Hah? Oh, di buku-buku mahir gitu ya. Masa iya? Iya, benar. Bukan yang Arab. Ya, karena bahasa itu enggak mungkin Arab. Arab itu adalah sifat bagi manusia, bukan bagi bahasa. Bahasa enggak punya sifat. Jadi Arab itu adalah iya sifatnya manusia, bukan sifat sukunya manusia maksudnya ya. Bukan sukunya bahasa. Bahasa enggak punya suku ya. Jadi ini bahasa suku-suku Arab, suku Indonesia. Ya yang bersuku itu adalah manusia. Nah, makanya di sini diberikan ya'un nisbah. Diberikan ya'un nisbah. Iya, jadi bahasa iya ya penisbahannya ke orang Arab gitu ya. Bahasanya orang Arab gitu lah ya kira-kira. Makanya ada ya'un nisbah. Bahasa yang digunakan. Iya, makanya salah kalau kita bilang bahasa Arab. Maksudnya bahasa Arab, bahasa Indonesia apa Arabnya adalah lughah. Arab ya Arab kan ini. Jadi lughatun Arabun salah. Karena lughah Arab itu enggak mungkin. Maka mau enggak mau lughatun Arabiyyatun berarti bahasa Arabiyah, harus begitu. Begitu pula dengan bahasa Indonesia, salah. Yang benar adalah bahasa Indonesia gitu. Begitu sebenarnya. Kalau dalam literatur bahasa Arab. Tapi kalau dalam literatur bahasa Indonesia sah-sah aja dibilang bahasa Arab, dibilang bahasa Indonesia. Sama seperti membilangkan orang Indonesia orang Arab. Nah, kalau orang Indonesia orang Arab di dalam bahasa Arab itu benar. Kan gitu. Nah, demikian wallahu a'lam bissawab. Ya jadi intinya ya ini ya unisbah ya al-lughatul arabiyyah. Dan kalau dikatakan bukankah na'at itu harus berupa sifat? Ya ini sifat. Jadi setiap isim yang kemasukan ya nisbah itu jadi sifat. Baik itu isimnya isim sifat maupun bukan isim sifat. Ketika kemasukan ya nisbah dia termasuk isim sifat. Nah demikian wallahu a'lam. Jadi qawaidil lughatil mulakhasu qawaidil lughatil arabiyyati. Apa arti ataupun bahasa Indonesia mulakhas? Hah? Ringkasan. Jadi lakhasa itu artinya meringkas. Ya, maksudnya fiilnya lakhasa berarti meringkas. Iya. Apa iya? Lakhasa artinya meringkas. Hah? Mempersingkat. Iya. Berarti singkatan ataupun ringkasan kaedah-kaedah lughah Arabiyah. Nah, kemudian di sana kita pernah dengar ya salah satu karangan tentang nahwu yang judulnya Mukhtarat. Nah, judul panjangnya apa? Saya lupa ya, saya cuma tahu ingat judul pendeknya. Judul panjangnya ataukah memang cuma sampai situ? Mukhtarat. Cuma itu judulnya? Mukhtarat. Cuma Mukhtarat. Nah, Mukhtarat berarti apa? Pilihan. Iya, pilihan ya. Yang berarti gak bisa kita bilang buku Mukhtarat itu merupakan ringkasan dari mulakhas ya. Tapi lebih tepatnya Mukhtarat itu, walau pada faktanya dia lebih tipis daripada mulakhas, namun gak bisa kita bilang bahwa Mukhtarat merupakan ringkasan dari mulakhas, melainkan ya itu pilihan dan bukan ringkasan dari mulakhas ya. Kenapa? Memang kalau kita buktikan pun ya, buku ataupun karangan Mukhtarat apa yang berjudul Mukhtarat tersebut ya, karangan Ustaz Abdul Rafiq itu ibarah-ibarah yang terdapat di dalam buku mulakhas ini itu sangat-sangat banyak memang kita dapati. Bahkan konsepnya ya, sistemnya itu juga hampir mirip dengan kitab ini, ya mulakhas ini. Namun juga tidak sedikit kita temui ibarah-ibarah yang terdapat di dalam Tuhfatus Saniyah, karangan Syekh Muhammad Muhyiddin. Nah, demikian. Wallahu alam. Ya, jadi yang mukhtarat itu pilihan ya, bukan ringkasan dari mulakhas. Justru ini yang sudah ringkasan ya, mulakhasu qa'idil lughati al-arabiyyah. Ha. Nah, mukhtarat itu pilihan dari mulakhas ini, mulakhas ini ringkasan dari kitab apa? Nah, dia bukan ringkasan dari kitab apapun, hanya saja si penulis ya menjudul bukunya bukan sebagai buku yang sifatnya mu'jam ataupun sifatnya mabsut, melainkan mulakhas ataupun mukhtasar. Ya, sinonim lain daripada mulakhas adalah mukhtasar. Jadi ini bukan termasuk menurut penulis ya. Menurut penulis, buku beliau ini tidak termasuk kategori buku mutawwalah ataupun buku mabsut. Iya, jadi menurut dia karangan beliau tentang kaedah-kaedah bahasa Arab ini masih terkategori mukhtarah, mukhtasar ataupun mulakhas, bukan mutawwal. Nah, demikian. Ya, segini tebelnya ya, dia masih menghukumi sebagai mulakhas ya, bukan mabsut ataupun mutawwal. Masyaallah. Ya, silakan baca Mas Ryan. Sadis. Yang kedua, bab kedua. Bab satu. Nah, sekarang. Yang keenam tadi, Ustaz. Dari itu ini membahas Tanis. Dari Nuzul Tanis. Enggak tahu saya. Tanis. Iya. Benar berarti. Oh iya. Saya pun enggak tahu. Salah berarti ini saya nandainya. Iya, salah. Nah, ya silakan lanjutkan, Mas. Ya dulu tak itu tadi satu masalah tempat. Ha? Al-Alibu. Dzakana al-fi'lu. Kok bisa fi'lu? Dzakana al-fa'ilu. Hati-hatinya tak ini. Iya, benar. Maf'ulan. Maf'ul. Mafsul. Iya. Ada kabur memang tulisan ini. Ya. Mafsul. Iya, mafsul. Kabur. Mafsulan an fi'lihi. Iya. Baik, lanjut. Enggak, misalnya enggak usah. Wa in kanal. Wa in kanal faslu. Bi'illah. Iya. Rajaha. Iya, rajaha. Berarti dibaca sebagai sulasi mujarrad. Kan gitu ya, dibaca sebagai sulasi mujarrad. Nah, untuk memastikan benarkah bacaan kita ini dibaca dengan kisem sulasi mujarrad, itu tentunya kita harus melihat maknanya. Ya, untuk mengetahui maknanya, ya nengok kamus, kan gitu ya. Apa arti rajaha? Rajaha itu salah satu turunan katanya adalah rajih. Apa bahasa Indonesia rajih selama ini yang kita ketahui? Unggul. Kan gitu ya. Berarti rajaha secara enggak langsung telah unggul. Kan gitu. Ya. Telah unggul. Wa in kanal faslu bi illa rajaha, telah unggul. Tajridul fil min at-ta. Kira-kira butuh enggak ini dimaknai rajaha atau cukup rajaha? Cukup rajaha. Jadi telah unggul tajridul fil min at-ta'i. Rajaha atau selasi masjid? Dia mengumpulkan, dia mengutamakan. Hah? Mengutamakan rajaha. Berarti kalau diutamakan rujiha. Berarti rujiha. Nah, berarti pakai masjid yang majhulnya. Nah, begitulah dia kesimpulannya, Mas Ryan. Silakan Mas Ryan, ulangin. Wa in kana al-fasl. Wa in kana al-fasl bi illa rujiha tajridul fi'li min at-ta'. Wa in kana al-faslu bi illa tunggu bentar ya. Wa in kana al-faslu bi illa rujjiha tajridul fi'li min at-ta'i. Sepertinya enggak ya. Jadi ini enggak majhul ini. Ini ya tetap ma'lum ya, rajjaha. Karena kalau dia kita bikin majhul, maka tidak ada a'id yang kembali kepada isim kana jadinya. Ya, jadi mau enggak mau ya rajjaha. Wa in kana al-faslu billah rajjaha al-faslu tajridal fi'li min at-ta'i. Ya, mau enggak mau demikian ya. Karena kalau enggak ada aidnya nanti, tidak ada rabitnya. Karena dia harus pakai isim dhamir pasti. Iya. Sebab kan di sini khabarnya kana berupa jumlah fi'liyah. Dan setiap khabar berupa jumlah maka harus ada a'id yang kembali kepada si mubtada ataupun si isim kana. Kan gitu. Nah demikian. Jadi wa in kana al-faslu bi illa ya rajjaha tajrid al-fi'li min at-ta'i. Mau enggak mau begitu ya. Baik. Lanjut, Mas. Al-ba'u idza kana al-fi'lu isman zahiran majazi. Majazi. Benar itu ya unisbah. Benar itu majazi. Iya, mudhafun ilaih. Iya. Iya. Al-jim idza kana al-fa'ilu jam'u idza kana al-fa'ilu jam'u taksir. Iya. Idza kana al-fa'ilu jam'u taksirin. Baik. Ya, tanwin kan ya taksirin karena taksir adalah taksir isim. Iya, isim. Sugha apa? Sugha. Hah? Sugha isim fa'il. Iya, sugha masdar dari bab. Bab fa'ala. Iya, dari bab fa'ala. Ya, fa'ala yufa'ilu taf'il. Jadi kasara yukassiru taksir. Iya. Itulah dia. Nah, bukanlah, berarti benar. Ya benar ini susunan yubafah ya. Nah jadi poin ke-6 ya, masih terkait permasalahan al-fa'il ya. Jadi ini merupakan pembahasan ke-6 dari bab fa'il ya. Yang mana di pembahasan ke-6 ini kata beliau yajuzu ta'nitsul fi'li ma'al fa'il. Pembolehan pemuannasan fi'il ya, mau gak mau bahasa kita begitu ya. Pembolehan pemuannasan fi'il beserta fa'ilnya ataupun bareng dengan fa'ilnya. Jadi kapan boleh ya, kata boleh artinya gak wajib. Yang berarti boleh sah-sah saja kita tidak memuannaskan fi'ilnya. Jadi hukumnya cuma boleh gitu. Sah-sah aja gak kita muannaskan fi'ilnya yang berbarengan dengan si fa'ilnya. Jadi fa'ilnya mu'annas, sudah ditetapkan bahwa fa'ilnya memang adalah isim mu'annas. Ya karena isim itu kalau enggak mudzakkar mu'annas, enggak ada yang muskil. Ya. Apa muskil kemarin? Ya, muskil itu nama lain dari apa? Khunsa ya. Ya khunsa itu diistilahkan dengan muskil. Ya. Ya, enggak ada yang rumit ya. Jadi ya kalau enggak mu'annas ya mudzakkar kan gitu. Nah jadi kata dia tentunya di sini bersama ma'al fa'ilah ya. Jadi kan maksudnya ya ma'al fa'ilah. Nah bolehnya memuannaskan fi'il dengan arti kata ya sah-sah saja tidak dimuannaskan fi'il bersama si al fa'ilah. Bersama fa'il yang mu'annas maksudnya begitu. Ya tentunya bisa kita pahami bahwa maksudnya adalah bersama fa'il yang mu'annas. Ya kalau fa'il yang mudzakkar ya ada jelasnya. Ya, jelasnya tidak mungkin di ta'nits. Jadi fa'il yang dimaksudkan pastilah al-fa'ilah. Kita sudah sama-sama paham al-fa'ilah walau di sini tidak menggunakan kata al-fa'ilah. Ya memang terkait istilah-istilah seperti ini, ya kita hanya bisa mewajari dan memaklumi. Ya. Kan begitu. Bahkan terus terang saja saya mempertanyakan ungkapan ataupun ucapan ta'nitsul fi'il. Ya karena ucapan ta'nitsul fi'il itu terkesan bahwa fi'il ada yang mu'annas dan ada yang mudhakar. Padahal kita gak pernah temui pembahagian fi'il kepada mu'annas dan kepada mudhakar. Tapi kita sama-sama paham. Jadi maksudkan di sini adalah ittisalu ta'u ta'nis as-sakinah ilal fi'il. Kan begitu ya. Nah demikian. Ataupun bil fi'il ya. Bukan ila ya. Ittasala kawannya ba ya. Bukan ila ya. Ya jadi ittisalu ta'nisul ta'nis as-sakinah ittisalu ta'u ta'nis as-sakinah bil fi'il kan begitu. Nah, jadi itulah sebenarnya hakikat daripada ta'nitsul fi'il. Hakikat dari ta'nitsul fi'il adalah menyambung ataupun menghubungkan ta'ut ta'nitsis sakinah kepada fi'ilnya. Ataupun menggunakan huruf mudhara' ta, ya, dukhulu ta'il mudhara'. Nah, demikian. Kapan itu? Pertama, idza kana al-fa'ilu, ya, lagi-lagi yang dimaksudkan pastinya adalah al-fa'ilah. Ya. Tentunya begitu, ya. Namun sekali lagi saya garis bawahi, ini memang harus kita wajari ataupun kita maklumi, ya, terkait hal-hal yang seperti ini. Tapi ada kalanya nanti antum akan lihat, ya, seorang ahli i'rab ataupun mu'rib, ya. Ya, pengi'rab, misalkan antum melihat i'rabul Quran, ya, pengi'rabnya itu, ya, penulis i'rabul Qurannya atau dari atau kitab-kitab i'rab lah, latihan-latihan i'rab. Itu kadang-kadang nanti dia bilangnya begini, Fatimah fa'ilatun. Kalau kita kan Fatimah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi. Nah, dia enggak. Fatimah fa'ilatun, katanya begitu. Sampai seperti itu, ya. Nah, demikian. Tentunya, ya, turun dia kita harus akui bahwa cara beliau lebih baku, ya, maksudnya ucapan beliau ataupun ibarah beliau lebih baku, maksud saya lebih fushah, kan gitu. Namun yang mengatakan Fatimah fa'ilun itu juga enggak bisa kita salahin karena ini sudah masyhur sekali. Bingung buat nyalahinnya saking masyhurnya, kan gitu. Wallahu a'lam. Kadang dia kadang dia takut ngakut semua, kan. Laki-laki, iya. Padahal untuk perempuan juga gitu. Berlaku untuk semua, kadang mewakili dia menjaga. Ya, bisa jadi begitu. Memang iya sih, mewakili saat dia mutlak. Iya. Tapi kalau misalkan dia sudah jelas muqayyad, maka enggak mungkin. Maksud saya begini, mungkinkah kita mengatakan Fatimatu Jamilun? Mau enggak mau kita akan disalahkan secara kaidah bahasa Arab karena yang tepat adalah Fatimatu Jamilatun. Tapi kalau misalkan siapapun yang jamil silakan masuk. Masuk. Ya, maka masuklah juga perempuan. Kan gitu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi kata beliau, idza kanal pertama, ya, idza kanal fa'ilu haqiqiyat ta'nifi. Apabila si fa'ilahnya itu merupakan muannas hakiki. Adalah mu'annas hakiki mafsulan an fi'li. Ini kenapa nasab ini, Pak Rudi? Kalau hakiki ya ta'nis, hakiki mansub, jelas. Karena kenapa, Pak Rudi? Kalau hakiki nasab, jelas karena? Karena ya khobar tanah. Nah, kalau mafsul ini kenapa nasab? Mas Ridwan, kenapa nasab mafsul? Hal? Ya, maksudnya yang digabungkan berarti. Iya. Jelaskan. Sebagai apa? Mafuli ajli. Mafuli ajli. Mafuli ajli itu harus berupa masdar wajib. Bahkan di sini dikatakan masdar qulub. Iya. Iya. Iya. Apa? Af'al qulub dikatakan, kan gitu, ya. Ah, Mas Anto. Maat. Manutnya? Ya, sama-sama berupa kata sifat, kok masa bisa sifat-sifat gitu? Kobar kedua. Hah? Iya, itu yang pas, ya. Itu yang pas. Kobar kedua ataupun kobar kedua daripada kana. Jadi akiki merupakan kobar pertama, mafsul merupakan kobar kedua. Berarti karena kita tahu ini kobar kedua, lagi kan gitu, ya, bahasa Indonesianya. Jadi adalah hak muannas hakiki lagi mafsul an fi'li. Oh, na'at enggak bisa dinaatkan lagi. Na'at enggak bisa dinaatkan. Kan tadi hakiki na'at. Mafsul kan na'at juga. Enggak lah, hakiki bukan na'at. Hakiki khabar. Khabar. Ya kan, khabar dan mafsul. Saya bilang na'at. Na'at, iya, masa kata sifat sifat. Kata kan gitu, ya. Ya, dia, sementara dia sendiri adalah sifat, kan gitu, ya. Karena kan tadi sudah. Iya. Isim sifat, kan. Iya, isim sifat. Iya. Ya, tapi kan hakiki juga isim sifat, kan gitu, ya. Sama kayak misalkan begini. Ja'a rajulun karimun alimun. Apakah kita mau bilang bahwa alimun sifatnya karimun? Kan mustahil, ngapain karimun disifati dengan alimun? Karena jelas yang alimun adalah si rojul. Kan gitu kan? Jadi berarti apa? Na'at kedua. Na'at kedua bagi rojulun. Setelah karimun merupakan na'at pertama si rojulun. Kan gitu. Nah demikian. Nah begitu ya, kecuali karimun itu adalah nama orang. Misalkan ja'a karimun, ya kan ya. Misalkan nih, ja'a karimun alimun, maka kita bisa bilang bahwa alimun na'at karimun, karena karimun nama orang. Ya, memang sudah jadi alam kan gitu ya. Sifat-sifat ini karena nama gimana? Alam jadi ya. Gimana? Jadi yang mana enggak? Oh, tadi enggak lah. Ya. Yang tadi kan? Nah, karimun tadi kan? Nah. Kenapa bisa enggak? Orang tadi nama. Iya. Nama. Salam. Kemudian ya, enggak lah, kan enggak ada ya. Yang ya, unsur alam sama sifat kan enggak nyatu ya kan. Ya, masyaallah. Tapi biasa, memang perlu kita ini kan ya, kita pertegas supaya ingat gitu ya. Masyaallah, mantap. Masyaallah. Gimana tadi? Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi yang mau? Jadi begini ya, bukti nyata bahwa enggak mungkin mafsul merupakan na'at hakiki, karena yang mafsul adalah si al-fa'il, bukan hakiki yang mafsul. Kan ini ya, kan yang mafsul dari fiilnya, mafsul tadi kan terpisah ya. Ya, mafsul aslinya yang dipisah kan ya, tapi yang dipisah sama dengan terpisah kan ya. Nah yang terpisah dari fiilnya itu kan al-fa'il, yang apa, bukan hakiki gitu loh. Bukan mu'annas hakiki yang terpisah dari apa namanya, dari fiilnya, tapi si al-fa'il. Jadi si al-fa'il ini punya dua khobar, satu khobarnya sebagai mu'annas hakiki, satu lagi khobarnya sebagai yang terpisah dari fiilnya, begitu. Jadi memang yang terpisah itu adalah al-fa'il, bukan hakiki gitu. Nah, bisa dua khobar berarti. Nah, karena ini khobar bisa dua banget. Bukan begitu. Khobar itu bisa ta'addud. Nah, khobar itu kan bisa ta'addud. Nah, kemudian kita kan tahu bahwa kana serta saudara-saudaranya itu adalah nawasikh bagi mubtada dan khobar. Ya sudah. Jadi enggak ada istilahnya. Jadi kalau misalkan kana enggak ada kan ya memang kalau pokoknya hukumnya mubtada dan khobar itu ya sama ya. Kenapa penjelasan yang itu harus dibalik? Terjemahan yang hakiki gitu. Karena ini hakiki duluan buat muat. Oh, betul. Bisa terbalik. Bisa karena kan yang disifatinya bukan si fa'ilnya. Iya. Nah, jadi hakikiyat ta'nisi ini susunan idhafah kan gitu ya. Hakikiyat ta'nisi susunan idhafah. Nah, susunan idhafahnya ini kira-kira susunan idhafah maknawi atau susunan idhafah lafzi? Susunan idhafah maknawi atau susunan idhafah lafzi? Kalau susunan idhafah maknawi berarti terkandung di dalamnya lam atau min atau fi. Sementara kalau misalkan susunan idhafah lafzi berarti ta'nis merupakan amil ataupun ma'mul bagi si hakiki. Ini susunan idhafah apa ini kira-kira? Lafzi. Susunan idhafah? Di sini bakal ada enggak nanti ya? Kayaknya bakal ada sih. Tapi kalau dia lafzi sama ma'nawi, makanya kalau lafaz kan yang tausian yang diulang. Oh, iya. Oh, iya, di situ juga ada istilah taukid lafzi sama taukid ma'nawi ya. Iya. Jadi idhafah juga ada dua, ikhwah. Idhafah lafzi sama idhafah ma'nawi. Contohnya begini, talibul ilm. Itu idhafahnya idhafah lafzi, bukan idhafah ma'nawi. Karena enggak mungkin penuntut itu milik si ilmu. Mustahil ilmu bisa memiliki penuntut. Justru penuntut yang bisa memiliki ilmu. Itu lafzi. Kan gitu ya? Berarti ini ma'nawi. Ini ma'nawi ya? Jadi talibul ilm itu contoh idhafah lafzi, bukan idhafah ma'nawi. Nah, contoh idhafah ma'nawi qalamu Muhammad itu idhafah ma'nawi. Kan gitu. Iya, talibul ilm itu contoh idhafah lafzi. Jadi talibul ilm itu justru ma'mulnya si talib, menuntut ilmu. Kan gitu. Orang yang menuntut ilmu berarti ilmu adalah yang dituntut kan gitu ya. Berarti makmulnya, tau makmulnya? Ya, amil makmul ya, lawannya amil kan gitu ya. Yang diamalkan. Iya. Nah, begitulah kira-kira. Nah, ini berarti idhafah lafzi atau idhafah ma'nawi? Kalau idhafah ma'nawi apa maknanya? Ya gini, jangan yang fahimu hakikian. Idza kana al-fa'ilu haqiqiyan lit-ta'nits. Idza kana al-fa'ilu haqiqiyan lit-ta'nits. Berarti hakiki ini adalah milik si ta'nits. Memangnya hakiki milik si ta'nits saja, hakiki ada milik si tafkir gitu ya. Kan, dan kemudian apakah mungkin ta'nits dan tafkir itu memiliki hakiki? Mungkin enggak itu? Hah? Ya. Memiliki hakiki gitu. Jadi kalau misalkan dia memiliki hakiki, maka enggak mungkin ada ungkapan mu'annas hakiki dan mudzakkar hakiki, karena mu'annas hakiki dan mudzakkar hakiki itu adalah sifat. Ya enggak mungkin si mu'annas memiliki mu'annas berarti kan sebentar ya. Hakiki mu'annas. Hakiki ya ta'nits, hakikian nita'nits. Yang apa namanya? Yang bersifat sungguhan ya. Hakiki itu yang bersifat sungguhan. Yang bersifat sungguhan bagi ta'nits, bagi pemuannasan. Yang bersifat sungguhan bagi pemuannasan. Sementara hakiki ini milik fa'il seharusnya. Hah? Manawi ya? Kalau lafzi gimana? Iya, tiga itu. Kalau enggak lam, mim, sama fi. Nah, kalau dia mengandung makna lam, berarti si tak si hakiki itu milik si ta'nits. Ini lam si ta'nits. Berarti hakiki, maksudnya bahasa Indonesia tadi apa? Yang bersifat sungguhan. Yang bersifat sungguhan ini miliknya si ta'nits. Itu kalau manawi. Kalau memang maknanya lam. Kalau memang maknanya lam. Kalau min? Nah kalau maknanya min, malah saya lebih cenderung bermakna min. Karena kalau maknanya min, yang bersifat sungguhan berupa ta'nits. Kan ya, berupa ta'nits. Yang bersifat sungguhan berupa ta'nits. Tapi saya juga ihtimal ya, maksudnya pandangan saya juga ihtimal kepada idhofah lafzi, yang artinya at-ta'nits merupakan fa'il dari hakiki. Jadi si ta'nitsnya yang bersifat hakiki, pemuannasannya bersifat hakiki, kan gitu. Jadi merupakan, misalkan begini, darbullahi Allah, ataupun nasrullahi, nasrullahi Allah menolong. Jadi Allahnya yang menolong, Allah. Begitu loh. Nasrullahi Allahnya yang menolong. Jadi hakikiyut ta'nitsi berarti si ta'nitsnya yang bersifat hakiki. Iya, jadi ta'nitsnya bersifat hakiki. Jadi gimana kira-kira? Ya saya ihtimalnya kalau misalkan ini idhofah ma'nawi, ya yang paling dekat menurut saya bukan lam, karena lam enggak mungkin memiliki, enggak mungkin ta'nits memiliki hakiki ya. Berarti miliknya si hakiki. Lebih tepatnya berupa ya minat ta'nitsi. Jadi hakikian minat ta'nitsi. Jadi fa'il yang berupa hakiki daripada isim muannas, kan gitu ya. Wallahu alam ya. Wallahu alam ya. Cobalah diamati secara seksama. Namun kalau saya lebih cenderung bahwa ini adalah idhafah lafzi. Saya lebih cenderung ke situ. Kenapa? Karena memang ya si ta'nits yang bersifat hakiki. Ya makanya tadi saya terjemahkan apa? Mu'annas hakiki. Karena saya menganggap ini idhafah lafzi. Iya. Kenapa dia terbalik? Karena saya anggap ini idhafah lafzi. Sama seperti Nasrullah yang saya yang apa namanya yang kita terjemahkan dengan Allah menolong. Loh. Tapi Nasrullah Ustaz kok bisa jadi Allah menolong, karena itu adalah idhafah lafzi. Begitu. Wallahu a'lam. Dari Allah. Kan nasrun min Allah. Enggak, itu idhafah, itu idhafah lafzi itu. Lafzi kan. Idza ja'a Nasrullah itu idhafah lafzi. Iya, bukan idhafah ma'nawi. Itu idhafah lafzi. Jadi ya aslinya nasara Allahu gitu loh. Iya, nasara Allahu. Jadi idza ja'a an-nasara Allahu, begitulah dia. Ya idza jaa an-nasra Allahu, itulah aslinya. Ya, wallahu alam. Ya karena apa? Karena Allah merupakan amilnya. Merupakan ma'mulnya, ma'mul si nasara. Ya. Dan tepatnya apa? Sebagai fa'il secara hukum. Jadi nasrullah, Allah fa'il secara hukum. Begitu. Contoh lain, darbi qawiyyun. Darbi qawiyyun. Aku secara hukum itu adalah pelaku. Kan begitu ya? Darbi qawiyyun secara hukum itu adalah pelaku. Walau secara lafaz ya dia adalah mudhafun ilaih. Secara lafaz kan gitu. Nah demikian. Tapi secara hukum dia pelaku. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kan dia yang mukul kan gitu. Nah berbeda dengan qalami. Nah kalau qalami itu baru maknawi. Bisa paham itu kira-kira? Iya. Jadi jika dia terindikasi sebagai ma'mul ya daripada mudhafnya, maka itu adalah idhafah lafzi. Ya nanti insyaallah kita pelajari lagi lah terkait perbedaan secara signifikan antara idhafah maknawi dan idhafah lafzi. Nanti di situ akan kita jelasin. Ya. Nanti insyaallah akan kita jelasin. Memang iya, bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja antum bilang begini, thalibul ilmi. Kan bisa Ustaz, thalibun lil ilmi. Iya. Kalau digituin sih semua bisa memang kan gitu ya. Semuanya bisa. Tapi masalahnya enggak begitu imajinasi nuhat kan gitu ya, ataupun imajinasi orang Arab pada hakikatnya. Ya enggak demikian. Walau bisa aja memang thalibul ilmi. Banyak dari kita yang beranggapan thalibul ilmi adalah idhafah maknawi, padahal bukan. Itu idhafah lafzi itu. Bukan idhafah maknawi. Ya kan bisa aja kan thalibun lil ilmi kan gitu. Penuntut bagi ilmu kan gitu. Namun itu mustahil ilmu memiliki penuntut gitu. Justru ilmu yang dituntut kan gitu. Nah demikian, wallahu a'lam, nanti kita jelaskan lebih lanjut lah ya terkait itu. Nah jadi saya lebih condong kalau ini adalah idhafah lafzi, wallahu a'lam. Nah biasanya apalagi ya, biasanya idhafah lafzi itu berupa sifat. Ya, idhafah lafzi yaitu salah satu babitnya, tapi bukan itu satu-satunya. Idhafah lafzi itu berupa sifat. Kan begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Salah satunya ya, bukan satu-satunya. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi apabila fa'ilnya itu berupa muannas hakiki lagi terpisah dari fi'ilnya, maka ini boleh. Boleh juga, berarti enggak pakai ta'utanis sakinah. Contoh, safarat amsi Fatimah, padahal muannasnya hakiki. Ya, padahal muannasnya hakiki, tapi karena dipisah oleh amsi, maka boleh safarat amsi Fatimah, boleh juga safara. Kesannya kayak mudzakkar. Kan begitu. Nah, jadi dari sini bisa kita pasti ini, ikhwah. Sebenarnya ini jadi bukti bahwa enggak ada fi'il muannas dan fi'il mudzakkar. Memang enggak ada, kan gitu. Jadi ta'ut ta'nis itu hanya alamah lil fa'il. Ya, ta'ut ta'nis sakinah itu hanya alamah lil fa'il. Bukan alamah lil fi'il. Alamah lil fa'il bahwasannya pelakunya adalah mu'annath. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya ini kan, bahwasannya tertibannya dia buat idofa kayak mengandung lam juga. Fi'il mu'annath. Berarti maksudnya itu idofa mengandung lam gitu. Oh, fi'lun lil mu'annath. Ya kalau gitu enggak masalah, fi'lul mu'annathi ya. Fi'lul mu'annath ai fi'lun lil fa'ilil mu'annath kan gitu ya. Iya. Ya itu bisa sah saja ya. Jadi fi'lun lil fa'ilil mu'annathi ya. Tapi kalau misalkan al fi'lul mu'annath ya itu enggak mungkin ya. Dia harus ya. Tapi kalau memang asanta, kalau maksudnya itu adalah tujuan idhafah, memang tak salah. Ya. Sama seperti ketika mereka katakan apa dhamirul mufrad. Jadi sebagian mereka ada yang merujuk, buktinya aja ada syekh yang ngomong dhamirul mufrad. Berarti memang ada dhamir mufrad, ada dhamir musanna. Perhatikan bahasa beliau. Dia bilang dhamirul mufrad, bukan dhamirul mufrad atau bukan ad-dhamirul mufrad. Ya wallahu a'lam. Jadi dhamirul mufrad sama dengan dhamirun nil mufrad kan gitu. Ya, susunan idhafah kan? Wallahu a'lam. Baik, lanjut wa in kana al-faslu biilla katanya ya, wa in kana al-faslu biilla rajjaha ya, wa in kana al-faslu biilla bukan ini benar rujiha ini kayaknya ikhwah, jadi apa dia pakai naibul fa'il kan ada ini itu kan syartiyah. Ya, ini itu kan ada tuh syartiyah. Nah, mana fi'il syaratnya? Mana jawab syaratnya? Ya kan itu ya, ra jim ha ini ya. Nanti kita belum pas nih dibacanya apa. Ra jim ha. Nah, kan begitu. Berarti jawab syarat ini bukan merupakan komponen daripada si fi'il syarat. Kan gitu ya. Jawab syarat itu bukan merupakan komponen daripada jumlah fi'il syarat, apa jumlah syarat, karena dia merupakan jumlah jumlah jawab. Jadi kan jumlah syarat dengan jumlah jawab itu kan udah pisah gitu ya. Nah, kalau kita bilang rujjiha ini adalah rajjaha ini adalah apa namanya itu? Khabarkana, berarti jawab syaratnya belum ada. Kan gitu. Ya, berarti jawab syaratnya kan belum ada. Nah, tinggal problemnya kalau kita bilanglah ini jumlah fi'liyah ini merupakan jumlah jawab syarat, lalu khabarkananya mana? Khabarkananya? Iya, memang mau enggak mau begitu ya. Khabarkananya billa wa in kana al-faslu adalah dengan illa, kan gitu ya. Jadi salah kita tadi. Selain illa kan? Iya, apabila fasl itu adalah dengan illa, maka kan gitu ya. Salah kita tadi. Jadi kita salah bersama ini. Ya, jadi sudah benar bacaan rujjiha ya, bukan rajjaha. Iya, rujjiha. Ya begitulah ikhwah, ya. Memang harus ditelaah ya. Enggak bisa langsung nemu gitu. Baik. Karena ada in, karena kalau in berarti kan harus butuh apa? Jawab syarat. Kalau ro, kalau ra jim ha ini merupakan komponen dari kana, ya jawab syarat belum ada berarti kan gitu. Ya jadi mau enggak mau ya bi illalah yang menjadi khabar kana. Jadi apabila ya dan jika adalah fasalnya itu dengan illa kan gitu ya. Atau fasalnya itu adalah dengan illa, berarti kan bi illa adalah khabar kana. Ya. Wallahu alam. Barulah jawabannya, maka ataupun niscaya rujjiha tajridul fi'li minal minat ta'i. Nah begitu. Hah? Ya, jadinya naibul fa'il lah dia. Iya. Enggak jadi maf'ulun bih dia. Iya, enggak jadi maf'ulun bih jadinya. Masyaallah. Nah, jadi sedikit ada catatan terkait poin nomor 1 ya. Terkait poin nomor 1 tentang bolehnya menggunakan ta'ut ta'nits sakinah. Ya. Tentang kebolehan menggunakan ta'ut ta'nits sakinah. Yaitu apa catatannya? Kalau misalkan fasalnya itu berupa kata illa, ya. Kalau misalkan fasalnya itu berupa kata illa, maka yang lebih rajih, yang lebih unggul adalah tanpa ta. Ya, tajridul fil minat ta'i. Tanpa ta. Nah, demikian. Jadi berarti contohnya manaral jaizatu illal faizata faizata. Oh, manaral. Ini awalnya di kamus faizata apa ini? Enggak ada kayaknya. Ini pemenang saja. Ini hadiah pula. Ini dari mana ceritanya ada fasal ini? Cobalah. Ini salah kasih contoh kali ya. Hah? Iya, iya enggak Bang Usup? Salah kasih contoh nih. Kan kata dia wa in kana al-fasl. Contoh kasus yang di atas kan safarat amsi Fatimah. Ya. Nah, ini safarat ini boleh safarat, boleh safara. Oh. Karena apa? Karena fa'ilnya berupa muannas hakiki lagi terpisah dari fi'ilnya yaitu terpisah oleh amsi. Ya. Kan enggak langsung bersatu tuh antara safarat dengan Fatimah. Enggak langsung jatuh. Ya. Nah, perhatikan ini. Mana lal jaiza? Mana fa'il nala? Mana fa'il nala? Fa'ilnya la jaiza. Nah, la kan ada lima, Pak. Kembali ke ma. Fa'ilnya enggak bisa maf'ul. Oh, jaiza ini maf'ulun bih ya. Iya. Isim fa'ilnya ma. Oh, berarti ialah benarlah kalau gitu ya, berarti terpisah lah ya. Nah, ya ahsantum. Ya berarti jaizahnya maf'ulun bih ya. Mana lal jaizata? Jaizatanya artinya apa? Hadiah ya? Hadiah. Oh, begitu. Iya ya, masyaallah. Ya, saya enggak tahu tadi arti jaizah. Yang ini fa'izah ini awak enggak tahu. Enggak, kalau fa'izah saya malah tahu, tapi jaizah malah enggak tahu tadi saya arti. Hadiah. Oh, jaizah hadiah, masyaallah. Ya barakallahu fikum. Jadi berarti benar terpisah ya. Nah, ini kan pemisahnya, salah satu pemisahnya kan illa. Ya berarti kan illa tuh pemisahnya. Atau misalkan beginilah, mana la illal faizatu illal faizatu kan gitu ya. Tidak ada yang menerima hadiah ya, mau enggak mau hadiah disebutin lah ya. Mana al jaizata illal faizatu. Berarti kan pemisahnya di sini adalah illa, maka yang rajihnya ataupun yang lebih tarjihnya itu ataupun condongnya lebih kepada tidak menggunakan ta'ut ta'nits sakinah. Tapi tetap saja boleh, ya. Tetap saja diperkenankan dengan mengatakan mana latil jaizata illal faizatu. Ya, tetap saja ya. Tapi lebih diunggulkan, ya, lebih unggul dengan mengatakan manala ketimbang manalat. Begitulah kira-kira. Jelas sampai di sini? Kalau pemisahnya illah, tapi kalau pemisahnya bukan illah, berarti mafhum mukhalafahnya kasus yang di atas, yaitu yang safarat amsi Fatimah, itu tidak ada yang lebih roji, tidak ada yang marju. Ya. Tidak ada yang roji, tidak ada yang marju. Iya, artinya imbang, ya. Mutasawin, ya. Iya, 50-50, kan gitu. Tapi kalau misalkan pemisahnya illah, maka lebih rajih. Misalkan begini, maja'a illa Fatimah. Maka lebih rajih maja'a ketimbang maja'at illa Fatimah. Begitu. Ya. Nah, mafhum kira-kira ya. Kenapa? Karena pemisahnya adalah illa. Nah, begitu. Jelas sampai di sini? Jadi lebih rajih maja'a illa Fatimah. Enggak ada yang datang kecuali Fatimah. Ketimbang kita katakan majaat illa fat, tapi tetap juga masih boleh karena masuk kategori pembahasan iya ya juzu kan gitu. Wallahu alam. Kemudian yang mbak, idza kana al-fa'ilu isman zahiran majaziyat ta'nisi. Majaziyat ta'nisi ini lagi-lagi susunan idhafah yang tadi masih kita sedikit berbincangkan terkait idhafah lafzi atau idhafah ma'nawinya, namun saya lebih condong kalau ini idhafah lafzi. Ya, jadi at-ta'nis apa dengan kata lain ya ta'nisnya yang majazi, berarti mu'annas majazi kan begitu. Nah, jadi kata beliau kalau yang nomor 2 ini apabila fa'ilnya ya lagi-lagi yang dimaksudkan tentunya adalah fa'ilah, bukan fa'il yang mudzakkar ya, tapi fa'il yang mu'annas. Jadi apabila fa'ilnya itu berupa isim zahir tapi mu'annasnya majazi. Jadi isman zahiran itu adalah khabar pertama, majaziyat ta'nisi khabar keduanya kana. Ya, sama kayak kasus di atas. Jadi kalau misalkan fa'ilnya berupa isim zahir lagi berupa mu'annas majazi, kan begitu? Maka apa? Ya maka ya juzu ta'nisul fi'l ma'al fa'il. Jadi boleh menggunakan ta'ut ta'nisi sakinah bersamaan dengan fa'ilnya. Contohnya kayak yatlu'u syamsu, boleh pula yatlu'u syamsu. Kenapa? Karena asyams ini masuk kategori mu'annas majazi, bukan mu'annas hakiki. Nah begitu. Mu'annas hakiki adalah kemarin beranak. Iya. Ya, mu'annas hakiki yang dikatakan yang beranak dan yang bertelur. Ya. Sementara mu'annas majazi ya selain dari yang beranak dan yang bertelur. Ya, kan begitu. Kemudian kemarin juga kita ada bahas itu. Ya, di waktu di sorofnya itu pembahasan iya. Kan gitu ya. Nah, itu pembahasan tentang masalah apa? Jamak taksir ya. Jadi jamak taksir itu terbagi kepada dua, jamak taksir itu ada yang mana dia pembahasannya kemarin ya? Bukan, iya itu qillah sama sama ini qillah sama kusrah. Mana kemarin pembahasan kita terbagi kepada dua itu ya? Oh iya itu dia, wajib taksir jam'un amun lil uqala wa ghairul uqala, kan gitu ya? Lil uqala wa ghairul uqala. Nah, definisi al uqala ini kita belum nemu ya. Terkait adapun definisi majaz, definisi hakiki, ini kita sudah nemu. Definisi hakiki adalah yang beranak dan yang bertelur. Berarti kucing itu hakiki, ayam hakiki, begitu pula dengan manusia. Nah, kalau al-uqala dengan ghairul uqala, kalau kita merujuk kepada mu'jam muhib, bukan mu'jam muasir atau mu'jam muasirah ya, lupa saya ya, coba nanti periksa lagi. Seperti mu'jam muhib ya. Nah, di situ dikatakan uqala itu adalah al-insan ataupun al-bashar ya. Iya, jadi al-uqala adalah al-bashar. Nah, begitu kata mereka. Jadi nanti coba kita periksa lagi lah ya. Saya jadi bingung juga terkait definisi al-uqala ini. Karena nanti itu penting ya, penting terkait penggunaan dhamir. Karena misalkan kan dikatakan bahwa bamirhum itu tidak bisa selain untuk uqala. Ya, tidak bisa selain untuk uqala. Nah, kalau uqala itu adalah manusia dan binatang tidak termasuk uqala, berarti binatang enggak boleh pakai hum. Ya kan gitu. Padahal kalau secara kalau istilah hakiki, binatang masuk, kan ya, masuk ke hakiki. Nah, ini supaya apa? Supaya jelas dia batasannya, jadi kita enggak apa namanya itu ya, enggak tercampur aduk, kan gitu. Nah, insyaallah nanti kalau misalkan apa? Hum. Kan hum itu cuma boleh untuk uqala. Selain untuk uqala, maka enggak bisa pakai hum. Berarti kalau misalkan nih, kalau misalkan kucing itu enggak masuk kategori uqala, berarti enggak boleh hum. Enggak boleh hum begitu. Sependek yang saya tahu, memang binatang enggak masuk uqala. Tapi masuk ke kategori hakiki. Nah, begitu pula. Kan gitu ya. Jadi, saat binatangnya itu muannas, perempuan beneran, maka pakai ja'at. Misalkan ja'at dajajatun. Kenapa? Dan wajib pakai ja'at, enggak boleh ja'a dajajatun. Kenapa? Ya karena dia hakiki, kan gitu. Ya kesannya kayak wajib, kayak manusia aja harus pakai ta'nisis sakinahnya, kan gitu ya. Ya begitulah dia. Berarti perkara fi'il dia hakiki, perkara isim. Sementara kalau yang dia majazi, dia enggak wajib pakai ta'nisis. Contohnya apa? Qamat as-shalah, boleh qamat shalah. Boleh qad qamatis shalah, boleh qad qamas shalah. Ya, tapi yang iqamah jangan diubah ya. Kan begitu. Nah, demikian ikhwah. Jelas ya, nanti insyaallah kita cari ya, atau nanti kalau di antara antum ya, Mas Royan atau Pak Rudi nemu apa itu definisi uqala, ya nanti utarakan ya. Ya, saya pun insyaallah berusaha terus mencari. Baik. Yang terakhir ya. Tadi itu dia, idza kana al-fa'il isman dhahiran majazi at-ta'nis, maka ini juga sah-sah. Ya, maksudnya ya 50-50. Ya 50-50, boleh pakai, boleh enggak pakai. Yang terakhir, idza kana al-fa'ilu jam'a taksirin. Nah, ini dia ya. Ini juga problemnya ya. Idza kana al-fa'ilu jam'a taksirin. Nah, dari sini bisa kita pastiin juga, kita enggak bisa katakan bahwa jam'a taksir itu adalah muannas. Ya. Kalau di buku kita Muyassar itu kan secara apa namanya? Secara tegas gitu ya. Secara tegas dikategorikan sebagai isim mu'annas. Namun sebenarnya jamak taksir bukanlah isim mu'annas. Kita gak bisa tegaskan bahwa itu adalah isim mu'annas. Namun memang terkait permasalahan fa'il dan fi'il ya, terkait permasalahan fi'il fa'il, ketika fa'ilnya berupa jamak taksir ya, ketika fa'ilnya berupa jamak taksir, maka si fi'ilnya itu bisa pakai ta'ut ta'nisi sakinah, bisa gak pakai. Nah, mereka yang mengatakan bahwa fa'il itu adalah jamak taksir itu adalah isim mu'annas, dikarenakan saat menjadi fa'il, fi'ilnya pakai ta'ut ta'nisis sakinah. Nah, itu permasalahannya. Ya, begitulah dia. Padahal penggunaan ta'ut ta'nisis sakinah pada fi'il saat fa'ilnya berupa jamak taksir itu memang sudah kaedah saja. Ya, memang merupakan sebuah kaedah yang diperkenankan gitu loh. Nah, begitu. Begitu pula dengan apa? Begitu pula dengan khabar. Begitu juga dengan khabar. Begitu juga dengan na'at. Nah, itu pun nanti ada aturannya lagi yang sependek pengetahuan saya. Contohnya begini, rusul. Rusul itu adalah jamak taksir dari rasulun. Maka bisa ja'a ar-rusulu, bisa ja'atir rusul. Kan begitu? Tapi perhatikan ini, apakah bisa kita katakan ar-rusulu, ya, ar-rusulu alimatun? Bisa enggak? Alimun. Nah, itu dia. Jadi ar-rusulu alimuna. Tetap begitu kan? Kan begitu ya. Tetap demikian. Masalahnya hasilnya. Kata gitu. Ya, kan begitu ya kan, Eva. Nah, jadi ini memang perlu kita bahas ulang lah ya, terkait pernyataan bahwa jamak taksir adalah isim mu'annas. Begitu dasarnya. Iya, jadi terus bagaimana tentang permasalahan kalau misalkan dia berhujjah? Bagaimana tentang permasalahan saat jamak taksir itu pakai ta'ut ta'nisis sakinah? Itu sudah ada kaedahnya. Kita cuma bisa bilang begitu. Itu memang ada kaedahnya yang diperkenankan demikian. Bukan karena jamak taksirnya isim mu'annas, tapi karena memang ada kaedahnya. Kalau lah misalkan jamak taksir itu isim muannas, nggak perlu disebutkan kaidahnya. Ya ngapain disebutkan lagi kan gitu ya? Ngapain ada penyebutan ini? Nggak masuk ini. Iya, nggak perlu dimasukkan kan? Kan gitu. Karena udah jelas. Ya bahwa jamaat tafsir adalah isim muannas. Paling tinggal nanti masuk ke hakiki atau ke majazi. Tinggal itu aja permasalahannya. Kan begitu ya? Kan gitu. Nah, ini ketika dimasukkan ke perkaranya, disebutkan, diutarakan kaidahnya, ini menunjukkan bahwa di imajinasi mereka ataupun di mindset mereka bahwa jamak taksir tidak dapat dihukumi secara mutlak adalah isim muannas. Wallahu a'lam. Bencong kita. Iya. Enggak, ya, ini bukan bencong juga, cuma memang begitulah ketentuannya ya. Enggak bisa masuk ke sana sendiri. Iya, bisa. Ya mungkin begitulah ya. Mungkin kalau dalam bahasa kita bencong ya. Sama perempuan lagi. Kaidah asalnya sebenarnya boleh enggak pakai kata tanis ya. Maksudnya ini kaidah asalnya semua ini ya ketiga ini. Enggak pakai kata tanis tapi nanti ada boleh pakai kata tanis. Iya. Iya, betul. Nama iya. Pernyataan yang bagus. Ini pernyataan yang bagus. Masya Allah, barakallahu fiik. Pernyataan yang tepat adalah bahwa fi'il itu hukum asalnya tidak disertai dengan ta'u ta'nisis sakinah. Nah, kemudian ada pengecualian di mana ada yang diwajibkan penggunaan ta'u ta'nisis sakinah, ada yang boleh. Masya Allah. Pernyataan yang tepat. Ya, ini bagus itu. Ya bagus untuk dicatat ya. Jadi ya hukum asalnya fi'il itu memang tidak disertai dengan ta'u ta'nisis sakinah. Karena aslinya ya fa'ala, aslinya baraba, aslinya dhahaba. Namun ada kalanya fi'il dhahaba, baraba dan yang lainnya itu disambungkan dengannya, disambungkan ke dia ta'u ta'nisis sakinah. Kan begitu. Ada yang statusnya wajib disambung dengan itu, ada yang boleh-boleh saja. Iya, pernyataan yang tepat. Ya. Nah demikian, jadi itulah pembahasan yang bisa kita petik pada malam ya, pada pertemuan malam ini ya, terutama tadi terkait masalah apa? Terkait masalah jadi catatan ataupun jadi garis bawah bagi kita tentang masalah jamak taksir itu adalah isim muannas. Ya, saya pikir untuk saat ini kita hindari aja pernyataan jamak taksir adalah muannas. Karena memang kayaknya enggak tepat, apalagi pernyataan mereka ya, pernyataan para ahli yang mengatakan bahwa tanda ta'nis itu cuma tiga. Tanda ta'nis cuma tiga. Kan gitu. Apa itu? Yaitu alif ta' marbutah, alifut ta'nis maksurah dan alifut ta'nis mamdudah. Ya atau lebih tepatnya bahkan cuma dua. Ya alifut ta'nis sama ta'u ta'nis. Ya cuma itu doang. Ya, jadi ta' marbutah sama alifut ta'nis. Nah, alifut ta'nis dua, alifut ta'nis maksurah dan alifut ta'nis mamdudah. Cuma itulah tanda ta'nis. Iya, memang itu dia. Nah, cuma itulah dia. Iya. Nah, adapun jamak taksir saya belum nemu yang menyatakan bahwa itu adalah jamak taksir. Bagaimana dengan syams? Nah, itu jelas mereka katakan bahwa syams termasuk isim muannas, tapi dia isim muannas yang tidak memiliki tanda. Apakah jamak taksir masuk ke kategori itu? Enggak pernah ada juga yang menyatakan bahwa jamak taksir adalah isim muannas yang tidak memiliki tanda. Kalau syams kemudian apalagi sama asama apa samaun kemudian apalagi ardun kemudian ya, dan yang lain-lainnya lah kan gitu ya. Nah maka mereka secara tegas mengatakan kalau itu adalah isim muannas yang tidak memiliki tanda. Jadi isim muannas ada dua, ada yang punya tanda, ada yang tak punya tanda. Yang punya tanda cuma tiga, yang enggak punya tanda yaitu tadilah dia enggak bisa enggak apa namanya itu samai. Nah tidak ada yang menganggap, tidak ada yang mengkategorikan bahwa jamak taksir masuk ke kategori isim muannas yang enggak punya tanda tadi. Wallahu a'lam, saya belum nemu. Nah, samai ngafal. Iya, samai ngafal dia. Kalau ada yang mengatakan bahwa sam ya kan? Dia bergantian dengan komar katanya. Karena kan kalau dia ini ada pernyataan sih. Iya, ada, iya, ada iya. Yang menyatakan demikian. Iya, dia itu kan berpasangan. Dia yang berpasangan, dia yang panas. Iya. Samsu ini kan pasangannya pula. Ini yang saya pun. Iya. Jadi Syamsun dan Qamar itu dua benda yang berbeda ya. Nah, yang berpasangan itu hanya pun juga anggaplah antum katakan bahwa Syams dan Qamar itu sama karena sama-sama planet kan gitu ya. Maksudnya sama-sama penghias langit. Anggaplah demikian kan gitu ya. Mereka itu berpasangan. Namun yang dimaksud dengan berpasangan di sini adalah hanya berlaku pada anggota tubuh. Selain dari anggota tubuh, walaupun berpasangan tidak dianggap. Contohnya apa? Iya. Contohnya ya yang berpasangan misalnya siapa ya? misalkan laki-laki dan suami dan istri itu kan berpasangan, namun nggak dianggap mu'anas. Ya mu'anas ya kan gitu ya, walaupun berpasangan jadi demikian. Iya maksudnya itu dianggap aja berpasangan ya, macam janda, itu bukan perpasangan, ikhwah, itu salah. Itu namanya berlawanan, bukan berpasangan, salah, kebalik itu. Berpasangan ainun. Ya memang berpasangan juga lah ya, berpasangan tapi perpasangan sifatnya antonim gitu ya, iya lawannya. Iya pasangan lawannya mana, pasangan lawannya ini pasangan, iya betul-betul. Bukan ya, nggak bisa. Jadi itu nggak bisa dianggap sebagai isim mu'annas. Ya bukan karena dia berpasangan makanya Syams itu mu'annas, enggak. Bukan karena Qamar berpasangan dengan Syams sehingga Qamar dianggap mu'annas. Kan begitu. Hah? Mu'annasnya samai. Mu'annas isim apa ketaknisan isim mu'annas yang tidak memiliki tanda, mereka hanya mengatakan bahwa satu-satunya untuk mengetahuinya adalah samai, enggak ada yang lain. Cuma samai. Jadi kita harus ngafalin. Begitu kita nemu orang Arab menyatakan bahwa ini isim mu'annas, hafal. Atau kita dapat di kamus dikatakan bahwa ini isim mu'annas, hafal. Kamus ataupun mu'jam Arab pasti menerangkan ke kita bahwa kalimat ini mu'annas ataupun tidak. Padahal ada yang mengatakan kata itu kata kita aja lagi. Kalau yang pasangan tadi kata. Bukan karena itu alasannya. Memang dia benar, benar kalau dia katakan itu isim mu'annas, tapi alasannya bukan karena itu, melainkan samai. Kalau dia mengatakan ke situ. Enggak bisa. Enggak ada ulama yang mengalaskan ke situ karena alasan berpasangan itu hanya berlaku pada anggota tubuh. Tangan, tapi iya. Mulut apa? Kan enggak punya pasangan. Enggak punya pasangan. Mudzakkar. Jadi mudzakkar, famun mudzakkar. Iya, famun mudzakkar karena enggak punya pasangan ya. Sebab mulut kita cuma satu. Iya, begitu. Iya. Jadi yang berpasangan, ainun berpasangan, ya, ini, iya. Rijal berpasangan. Jadi selain yang enggak ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aku ini mulut banyak dosa.